Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. قال الإمام البخاري رحمه الله باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور باب apa-apa yang dimakruhkan, dibenci dalam bentuk menjadikan masjid di atas kubur. Kalimat yukrah, makruh di sini, indal mutaqaddimin bima'nal hurmah, tahrim. Lafaz makruh di kalangan ulama-ulama mutaqaddimin maknanya adalah haram. Mereka membahasakan dengan bahasa karahah, kemakruhan, tawarru'an, karena sikap wara' mereka. Yang dibahas sekarang ini adalah masalah ittikhadul masajid alal kubur, menjadikan masjid di atas kuburan, atau ittikhadul kubur masajid, menjadikan kubur sebagai masjid. Sebagaimana yang pernah kita bahas, barakallahu fikum, ini mengandung beberapa makna. Menjadikan kubur sebagai masjid mengandung beberapa makna yang semuanya dilarang. Yang pertama ialah bina'ul masajid alal kubur, membangun masjid di atas kuburan. Ini yang pertama, jelas hukumnya haram. Yang kedua ialah idkhalul kubur fil masajid, memasukkan kuburan di dalam masjid, mengubur seseorang dalam masjid. Ini dua perkara yang sangat jelas masuk dalam hadis yang akan dibawakan nanti oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dalam Islam, khanafitina azzakumullah, ada kaidah la yajtami'u masjidun wa qabrun fil islami abada. La yajtami'u masjidun wa qabrun fil islami abada. Tidak akan pernah berkumpul dalam Islam masjid dan kuburan. Tidak mungkin. Harus dipisah. Barakallahu fikum. Termasuk di dalam pengertian menjadikan kubur sebagai masjid ialah as-salatu indaha, salat di sisi kuburan. Salatnya lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala, namun tempatnya di sisi kuburan. Ini juga menjadikan kubur sebagai masjid. Termasuk dalam kategori ini ialah as-salatu ilaiha, salat menghadap ke arah kuburan. Salat menghadap ke arah kuburan. Nah, ini semuanya barakallahu fikum dilarang, masuk dalam kategori ittikhadul kubur masajid. Ini disebutkan di antaranya oleh Syekhul Imam dalam kitab beliau Tahdhirul Muslimin min ittikhadhil qubur, min tahdhirul muslimin, bukan ikhwan, tahdhirul muslimin, lupa saya, min al-ghulu, afwan, tahdhirul muslimin min al-ghulu fi qubur salihin. Itu kitabnya beliau Syekhul Imam, panjang belum membahas di situ, diantaranya menerangkan tentang masalah makna hadis ini. Ittikhadul kubur masajid mengandung beberapa makna tadi. طيب قال رحمه الله تعالى ولما مات الحسن ابن علي رضي الله عنهم ketika Al-Hasan ibn Ali radhiyallahu anhu meninggal dunia. Darabat imra'atuhu al-qubbah ala qabrihi sanatan. Istrinya membuat kubbah, ini kemah. Di atas kuburannya selama setahun. Thumma rufi'at. Kemudian diangkat kemah tadi. Fasami'u sa'ihan yaqul. Maka mereka mendengar suara orang yang berteriak berkata, "Ala hal wajadu ma faqadu?" Ketahuilah apakah mereka mendapati apa-apa yang hilang dari mereka? Apakah mereka mendapati orang yang telah mati tadi hidup kembali? Fajabahul akhar, maka dijawab oleh suara laki yang lain, balia isu fangkalabu. Tidak, mereka telah putus asa, tidak mungkin mendapati laki yang mati tadi hidup. Fangkalabu, mereka pun pulang ke rumahnya masing-masing. Tayyib, ini athar disebutkan oleh Ibn Abi Dunya dalam kitab Al-Qubur. Dari jalur Mughirah bin Miqsam, dia berkata, lama mata Al-Hasan ibn Al-Hasan tarabat imra'atuhu ala qabrihi fistatan fa'aqamat alaihi sana. Kata Mughirah bin Miqsam rahimahullah, ketika Al-Hasan bin Al-Hasan mati, istrinya membuat fistat, itu kemah-kemah di atas kuburannya, dan dia tinggal di situ selama setahun. Nah, Al-Hasan bin Hasan ini adalah cucunya Ali bin Abi Thalib, putra Hasan bin Ali. Hasan ini juga punya anak namanya Hasan lagi. Hasan bin Hasan bin Hasan, tiga kali Hasan. Hasan bin Hasan bin Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Adapun yang dibahas sekarang ini Hasan bin Hasan minat tabi'in. Dia termasuk dari kalangan tabi'in, bahkan min thiqatit tabi'in. Termasuk orang-orang thiqah terpercaya dari kalangan tabi'in. Adapun istrinya adalah Fatimah bintul Husain. Istrinya namanya Fatimah bintul Husain bin Ali bin Abi Thalib. Sehingga menikah dengan siapa ya kan? Bintu ammi. Al-Hasan menikah dengan bintu ammi, sepupunya sendiri. Fatimah putrinya Husain bin Ali. Sementara Husain ini adiknya Hasan. Hasan bin Hasan dengan Husain adalah ponakan dan paman. Sementara Fatimah adalah anaknya Husain, sepupunya Hasan bin Hasan. Menikah dengan sepupunya sendiri. Barakallahu fikum. Naam ya akhwan. Tayyib, athar ini khonafitina azzakumullah. Disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Bukan untuk menunjukkan bolehnya membuat kubah atau membuat kemah di atas kuburan. Tidak. Sebab di situ ada kalimat thumma rufi'at. Kemudian diangkat, dibongkar kemah-kemah tadi. Dan yang kedua, ada yang menasihati. Ada suara yang terdengar, isinya dalam memberikan nasihat. Mencela tindakan tersebut. Bisa jadi itu adalah suaranya malaikat, kata sebagian ulama. Ada yang mengatakan mungkin juga itu suaranya mukminun minal jin. Kaum mukminin dari bangsa jin. Ada suara, tidak ada orang. Isinya menegur. Tegurannya, ala hal wajadu ma faqadu. Tindakan dia membuat kemah, tinggal di situ selama setahun. Apakah bisa mendapati lagi apa yang mereka hilang, apa yang mereka kehilangan daripadanya? Apakah mendapati lagi orang yang mati itu hidup kembali? Jawabannya enggak dapat. Dijawab sama yang lainnya, bala bal yaisu fangqalabu. Mereka sudah putus asa bisa mengembalikan lagi orang mati itu. Fangqalabu, mereka pun pulang kembali. Barakallahu. Tindakan seperti itu membuat kemah di kuburan, kemudian tinggal di situ dan segala macamnya tidak akan bisa mengembalikan orang mati. Orang mati ya mati. Tidak bakal mungkin kembali ke dunia lagi. Barakallahu. Sehingga tindakan itu disebutkan untuk celaan. Maqamnya maqamul dzam. Maqamnya makam celaan. Dikuatkan lagi dengan hadis yang beliau bawakan di sini barakallahu fikum. Qala rahimahullahu taala haddatsana Ubaidullah ibnu Musa. Qala an Syaiban an Hilal huwa al-Wazzan. Syaiban wa Syaiban bin Abdul Rahman An-Nahwi. Wa Hilal al-Wazzan adalah Hilal bin Abi Humaid. Hilal bin Abi Humaid Al-Wazzan, hadha huwa al-mashhur. An Urwah ibn Zubair, an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, di Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qaal, dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam beliau bersabda, fi maradhihi alladhi mata fi, ketika sakitnya beliau yang beliau mati di dalamnya. Sakit yang beliau mati setelah itu. Beliau mengatakan kata Rasulullah SAW, La'anallahu al-Yahuda wa'an-Nasara. Allah melaknat orang-orang Yahud dan Nasara. Ittakhadhu qubura anbiya'ihim masjidah. Mereka menjadikan kubur-kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid. Mereka menjadikan kubur-kubur nabi mereka sebagai masjid. Qalat, katanya Aisyah, walaula dzalik, kalau bukan karena ucapan Rasul ini, la abrazu qabrahu, niscaya mereka para sahabat akan mengeluarkan, menampilkan kuburnya Rasul. Yakni tidak bakal dikubur di kamarnya Aisyah, bakal dikeluarkan di kuburan umum. Ghaira anni akhsha ay yutakhadha masjida. Hanya saja saya khawatir, kata Aisyah, kuburnya Rasul akan dibikin masjid. Demikian ya ikhwan, dengan lafaz akhsha, dhamir ana kembali kepada Aisyah radhiyallahu anha yang mengandung makna yang khawatir kuburan Rasul dibikin masjid adalah Aisyah radhiyallahu anha. Disebutkan dalam riwayat yang lain dengan lafaz ghaira annahu khashiya. Ghaira annahu khashiya ay yutakhadha masjidan. Hanya saja Rasul takut, khawatir kuburnya dibikin masjid. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam riwayat Muslim dengan mendhammah khanya, ghaira annahu khushiya, dikhawatirkan. Ala kulli hal, ini semuanya riwayat yang menunjukkan kekhawatiran kalau kuburnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dikuburkan di luar akan dibikin masjid. Rasul yang khawatir, Aisyah juga khawatir, para sahabat yang lain pun juga khawatir kuburnya Rasul dibikin masjid. Maka mereka pun tidak menampilkan kuburannya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Indah. Tapi ikhwan, hadis ini sangat jelas menunjukkan kepada kita haramnya, bukan lagi makruh, haramnya membuat kubur sebagai masjid. Sebab dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan larangan ini di akhir-akhir masa hidup beliau. Menunjukkan takkid, larangannya sangat-sangat akid, sangat kuat tekanannya. Dan yang kedua, lafaznya tegas, dalam bentuk laknat. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kubur Nabi mereka sebagai masjid. Dosa apapun yang diancam dengan laknat itu menunjukkan dosa besar. Sehingga hukumnya haram bukan semata-mata makruh. Hukumnya haram bukan semata-mata makruh. Barakallahu fikum. Dan yang ketiga disebutkan di situ, tindakan ittikhadul kubur masajid, tindakan menjadikan kubur sebagai masjid adalah tindakannya ahli kitab, al-Yahud wa Nasara. Sehingga itu tindakannya haram sebab menyerupai ahli kitab. Wa man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Tayyib ya. Disebutkan dalam lafadz yang lain, Rasulullah alaihi salatu wassalam memberitakan yang dilaknat adalah Bani Israel. La'anallahu Bani Israel itakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Semoga Allah melaknat Bani Israel yang menjadikan kubur Nabi mereka sebagai masjid. Saya mau tanya. Pertanyaannya cukup berat. Yang bisa jawab tak kasih hadiah. Saya kebetulan bawa minyak wangi. Masih utuh kayaknya. Baru saya pakai satu kali. Disebutkan di dalam riwayat ini, la'anallahu al-yahuda wan-nasara. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadikan kubur Nabi mereka sebagai masjid. Riwayat yang lain yang tadi saya bacakan, Bani Israel. Allah melaknat Bani Israel yang menjadikan kubur mereka sebagai masjid. Yang menjadikan kubur Nabi mereka sebagai masjid. Pertanyaannya adalah, dalam sejarah, tayyib, orang-orang Nasrani itu hanya memiliki satu nabi, yaitu Nabiullah Isa alaihi wasallam. Selebihnya punya Bani Israel. Dalam keadaan Nabiullah Isa alaihi wasallam diangkat ke langit. Paham tuh? Diangkat ke langit. Artinya orang-orang Nasrani tidak menjadikan kubur Nabi mereka sebagai masjid. Sebab Nabi Isa diangkat ke langit. Paham tuh? Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Mereka menjadikan kubur Nabi mereka sebagai masjid. Kalau Yahudi jelas. Pertanyaan saya, lah kalau Nasrani? Bagaimana cara mengkompromikan hadis ini dengan hadis yang menjelaskan Nabi Allah Isa alaihi salam diangkat ke langit? Yang menunjukkan bahwasanya kaum Nasrani tidak masuk dalam riwayat ini. Yang bisa jawab angkat tangan, hadiahnya langsung diambil. Semuanya ahlul masjid. Ya Allah, ya Allah. Angkat tangan dulu, saya pilih nanti. Paham pertanyaannya? Angkat tangan. Ya, jangan lihat murahnya minyak wangi, tapi aromanya ya kan. Mereknya inspirasi. Nah, jadi kalau antum mencium aroma ini punya inspirasi. Tafadhal semuanya, angkat tangan. Bagaimana cara menjelaskan masalah itu? Angkat tangan semuanya. Angkat tangan. Faruq arifin. Yang lain? Yang lain, jangan malu-malu, kerahkan semua kemampuan antum. Yang lain? Hat-hat. Nata lagi yang lain. Tafadhal ya arifina. Kum. Bangkit supaya jelas suaranya. Hah? Masya Allah. Ada dua ihtimal, dua kemungkinan. Yang pertama. Loh, realnya, secara kenyataannya, iya kalau itu pembahasannya jelas. Nasoro termasuk Bani Israel. Tapi yang dibahas sekarang ini, pada kenyataannya kaum Nasoro ini hanya punya satu nabi. Mereka dikatakan sebagai Nasoro ketika ada Nabi Allah Isa alaihissalatu wassalam. Muskilahnya, Nabi Isa tidak dimakamkan di bumi sekarang ini. Diangkat ke langit. Itu prinsipnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baru akan turun nanti di akhir zaman, dan nanti beliau akan wafat dan akan dikuburkan di bumi. Mana ini? Ihtimal yang kedua. Mana? Masa? Nah, kita enggak mengakui i'tiqadnya mereka itu. Ada lagi yang ketiga? Yang ketiga? Artinya, bahasa yang lebih gampang difahami oleh ikhwan-ikhwan. Lafaz anbiya menjadikan kuburan nabi itu umum. Terus? Kuburnya orang soleh sebagai masjid. Terus? Kaitannya dengan al-Yahud wa Nasara? Tadi kan Bani Israel itu bilang. Saya tidak membahas masalah itunya. Tapi membahas tentang masalah Nasoronya. Kenapa kok dimasukkan orang-orang Nasoro dalam hadis ini? Tinggal sedikit. Lari itu minyak wanginya. Anta tahumu hawlal hima. Fadkhul bisur'ah. Tinggal sedikit. Pertanyaan saya terkait dengan orang-orang Nasoro. Rasul menyebutkan hadis ini, dalam hadis ini, Al-Yahud wa Nasoro. Menjadikan kubur Nabi mereka sebagai masjid. Nyatanya, kaum Nasoro enggak berbuat demikian. Nabi Isa diangkat ke langit. Jadi, kenapa kok Rasul menyebutkan demikian? Tinggal, set. Masya Allah, lari itu minyak wangi. Inspire. Kuburnya dibahas ya akhi. Hissian bukan maknawian. Yang dibahas ya hissi, perkara yang nyata kuburannya. Oh sampai adhan. So. Duh, setengah tujuh adhannya. Iya. Jangan-jangan rindur. Jadi gimana Arifina? Hampir. Tentu, hampir saja. Cuman sedikit. Gitu. Masya Allah. Lu antum menyebutkan poin-poin itu menukil dari pensyarah mana? Dari ulama siapa antum ini? Apa sekedar antum ihtimal sendiri? Ihtimal satu, dua, tiga, empat. Masya Allah, luar biasa ulama sendiri. Ya. Kalah para ulama ya. Barakallahu fiik. Lis. Ya maksud saya dapat jawab gini ya, Pak. Tentunya sangat manis. Barakallahu. Nah, hampir aja, cuman tidak pas. Jadi fokusnya antum bukan terkait dengan Bani Israel, bukan terkait dengan masalah itu ya, tapi fokuskan pada pembahasan kaum Nasoro. Ihtimal qawi, ihtimal yang paling kuat yang disebutkan oleh para ulama, ialah dengan menyebutkan hadis Ummu Salamah tadi. Hadis Ummu Salamah tadi. Kan disebutkan bahwasanya Ummu Salamah dan Ummu Habibah. Termasuk yang hijrah ke Habasyah. Nah gitu ya. Mereka berdua menyebutkan kepada Rasul gereja indah yang dilihat di Habasyah. Maka Rasul mengatakan, ulaiki idza mata fihimun nabi awir rajulis salih. Idza mata fihimun nabi awir rajulis salih. Banau ala qabrihi masjidah. Ulaiki syirarul khalqi indallah. Habasyah Nasara. Mereka itu, wahai Ummu Salamah, kalau ada nabi atau orang soleh yang mati di tengah-tengah mereka, mereka membangun masjid di atas kuburannya. Mereka adalah orang yang paling jelek di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cara mengkompromikannya, untuk nabi al-Yahud, untuk orang soleh Nasara. Bisa dipahami? Sehingga kata-kata la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Kata-kata anbiya betul, min babil ghalib. Umumnya Bani Israel, nabi, kubur nabi yang dibikin masjid. Tapi ada juga yang orang soleh, dan itu pelakunya siapa? Nasara, dengan hadis Ummu Salamah tadi. Barakallahu fikum. Baru sinkron, barakallahu fikum. Ayo betul? Nah, makanya sudah seperti ini ya. Balik lagi ke Adam ya. Itu ihtimal qawi yang disebutkan oleh para ulama una. Maka faedahnya yang tadi harus bukan istimbat hukumnya dari penggabungan riwayat tadi, hukum atau larangan ini tidak khusus untuk kuburan nabi. Kuburan siapapun yang dibikin masjid hukumnya haram, baik dia nabi, orang soleh ataupun yang lain-lain. Ini kalau bisa diparuh dia. Itu tinggal sedikit lagi dapat. Iya, tapi dikarenakan saya mbara, jadi yang enggak menunaikan semuanya enggak dapat. Saya enggak mengatakan ujroh ini. Ini namanya ju'alah. Kalau ju'alah enggak menunaikan semuanya gagal ini. Tapi kalau ujroh menunaikan sebagiannya dapat sebagiannya. Gitu ini ya. Nah. Masuk lagi kan dong Evan ya. Barakallahu fikum. Paham tuh Evan? Nah, ini diantara faedah yang didapatkan dari dars pelajarannya Syekhuna Abdurrahman bin Mar'i Al-Adani hafizahullah tifiyush. Barakallahu fikum. Kita dikirim fawaid oleh teman-teman tifiyush. Di antara fawaid yang menarik, yang sangat unik dari beliau, ini diantaranya. Sesuatu yang belum terbayang sebelumnya. Barakallahu fikum. Nah, jadi gitu ya. Qara'na hadith. Hadithan wahidah. Hadith Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Yakfi? Yakfi? Apanya yang lanjut? Selesai. Apa hukum menitipkan barang dagangan kita kepada sururiyin agar dijualkan? Apakah hal ini termasuk membantu mereka? Kalau terkait dengan urusan duniawi semata, semata-mata duniawi labas. Wa halallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Allah menghalalkan jual dan mengharamkan riba ya ikhwan. Dan itu umumnya yang terjadi di kalangan masyarakat muslimin sekarang ini. Enggak semata-mata sururiyin. Kita nitip barang ke tokonya fulan. Antum cek, sufi ya. Ya katakan, antum beli sesuatu, ternyata dia punya pemahaman aqlaniyah atau khawarij dan segala macamnya. Labas, semata-mata duniawi labas dengan ayat tadi. Wa halallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Hanya satu perkara penting yang harus diwaspadai. Iyalah al-amnu min al-fitnah. Harus aman dari fitnah. Dalam artian jangan sampai kita termakan oleh penyimpangan-penyimpangan mereka dengan sebab itu. Jangan sampai kita melupakan penyimpangan-penyimpangan mereka dengan sebab itu. Kalau dikhawatirkan poin-poin tadi, maka darul mafsadah muqaddamun ala jarbil maslahah. Menolak kemadharatan lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan. Lebih baik antum selamat manhajnya, selamat akidahnya daripada rusak manhajnya dapat uang banyak. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Apa benar daurah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Lusabi hanya khusus untuk asatidah saja? Kok tahu antum? Hah? Anak saya enggak tahu. Masya Allah. Tahu dari mana ya, Pak? Apa sudah ada informasi di internet? Hah? Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas, kalau seadanya jadi, itu normal sebagaimana biasanya. Ada daurah umum, ada daurah al-asatidah. Barakallahu. طيب يا اخوان المؤذن يؤذن تفضل المؤذن يؤذن بارك الله فيك طيب ada yang bertanya apakah orang-orang Yahudi menjadikan kuburan orang-orang saleh di antara mereka sebagai masjid besar kemungkinan بارك الله فيكم kalau masjid kalau kuburnya para nabi dibikin masjid yang saleh pun juga demikian besar kemungkinan, ikhwan. Barakallahu fikum. Cuman terkait dengan lafaz orang saleh itu pada kaum Nasara. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Bolehkah membeli saham pada perusahaan yang memproduksi barang-barang mubah? Apabila nilai sahamnya turun, maka beli. Apabila nilai sahamnya naik, maka dijual sahamnya. Saham di sebuah perusahaan itu kalau secara klasifikasinya ada saham-saham yang menjadi saham-saham yang bentuk barang, ada saham-saham yang bentuk uang. Namun pada kenyataannya secara prakteknya itu semua kembali kepada mata uang. Sebab yang kita pegang bukan barangnya, tapi nominal barangnya. Baik, ini kembalinya kepada pembahasan masalah valuta asing atau trading forex atau yang semisalnya dibahas kemarin. Masuk dalam kategori jual beli mata uang asing. Barakallahu fikum. Maka ketentuannya sama sebagaimana jual beli mata uang asing. Barakallahu fikum. Harus ada takabut. Kalau dijual dan dijual diperjualbelikan dengan uang, maka harus ada takabut serah terima di tempat. Barakallahu fikum. Kalau tidak ada, maka dikatakan sebagai riba, riba nasi'ah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu alam bisawab. Apakah jadi daurah masyayikh bulan Syaban ini? Jawabannya wallahu alam juga. Ada lagi diupayakan ya, lagi diupayakan. Upaya para asatidah untuk menghubungi beliau kalau ada hasil insyaallah dikarenakan panitia-panitia daurah yang menangani daurah di Yogyakarta mereka sudah siap-siap sudah memulai urusan perizinan jadi sambil ini jalan sambil ini menghubungi begitu ketika yang ini berhasil menghubungi oke bagus ada kesepakatan tanggal berapa dan segala macamnya langsung bergerak dari pihak tim-tim perizinan tadi itu ya. Sehingga ditunggu saja beritanya. Kalau jadi insyaallah jadi. Kalau enggak jadi ya berarti enggak jadi. Bagaimana keadaan Solo dan sekitarnya setelah Ustaz mengisi tausiah di sana? Wallahu alam. Saya tausiahnya di Karanganyar. Karangannya Ikhwan. Oh iya, lupa baru ingat saya Allahu ada salam dari Rifqi untuk antum semua. Fikri bar Rifqi. Rifqi. Untuk Fikri bar Rifqi. Rifqi, what do I? Nah, dia sekarang ada di Ma'had di Karanganyar situ. Salam dari Rifqi untuk antum semua. Lupa tadi Ikhwan. Ya saya cuma di situ tausiah ba'dal maghrib sampai isya lanjut kayak sekarang ini sampai jam 7:30 sudah. Terus bergerak menuju ke Ngawi setelah itu selesai. Tidak tahu bagaimana yang berikutnya. Yang ditanyakan Mas Eko. Gimana kabarnya Mas Eko? Oh, bagus, Masya Allah. Luar biasa. Yang tanya ya kancane dhewe, teman-teman yang dulu di sini. Ada salam dari Abdurrahim Solo untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi yang lain tak? Untuk sementara belum bisa dijawab. Sementara belum bisa dijawab. Nah, ada lagi yang lain? Tidak ada kan? Nah, kembali nunggu-nunggu hopper terkini kayaknya. Nah, banyak ya, Ikhwan. Cuman tidak bisa disampaikan semuanya. Barakallahu fikum. Ada konsumsi khusus, ada konsumsi umum, ada konsumsi spesial, gitu ya. Jadi paham ya? Nah, jadi harus dipilah-pilah majelisnya. Apakah bisa berubah hukumnya? Makanan dari acara bid'ah sebesar maulud, maulid menjadi hadiah jika dihadiahkan kepada kita. Jika dihadiahkan kepada kita dari keluarga atau tetangga. Ya enggak. Ya sama. Dikarenakan makanan tadi dibuat dan dibikin untuk acara maulud. Ada kelas itu. Faham tuh? Sehingga ketika disampaikan kepada antum, minimal syubhat. Ahsan, jangan dimakan. Segala sesuatu yang dibikin, dibuat untuk acara-acara yang enggak syar'i, ahsan, jangan dimakan. Barakallahu. Lain pembahasannya, sudah berlalu acara tadi itu. Sudah berlalu acara mulut, sudah berlalu. Sudah. Cuman mereka banyak gitu ya, masaknya. Maksudnya banyak, beli jajannya banyak, buahnya banyak, minuman juga banyak. Sudah. Berlalu acaranya, sepekan, 10 hari setelahnya, begitu. Antum dikasih sama dia. Ada buah-buahan, ada minuman, ada cemilan, dan segala macamnya. Hadiah untuk antum. Antum tahu, cemilannya kok mirip ya, kayak yang kemarin di acara maulid. Gitu. Itulah apa sih, gak ada masalah. Dikarenakan momennya bukan momen maulid Nabi. Bisa dipahami? Dibedakan para kafikum antara dua perkara tadi. Wallahu ta'ala alam bisawab. Naktafi ilahuna subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin.